Kills in the track. Big murder. Yeah. Chief, look. Kills on the track. Sisi fanya romba. Sisi tunaromba. Sisi fanya romba. Sisi tunaromba. Sleta difu nta kuchinja. Sleta difu nta kuchinja. Vita zote tuna shinda. Vita zote tuna shinda. Kila napotimba matozi dera na chimba. Ato we kidume na weza kakupa mimba. Kichinja, chinji kwa mbele na chinja nyuma. Na weza sema Al-Qaeda sababu sina uluma. Hakuna yeah. Mimi bila nye story za kiwaki. Nye wana mindo bigi kupala katupaki. Utaki nenda kashitaki. Umsafala wako ndo kapembeni ngombe. Hizi voko chifu jaji na ukumu wa pambe. Sina pozi kama zako. Na doto kaba bako dream bigi. Nilicha chengana na kina gigi. Wenzako ananita gwiji. Bingo wa dunia na makombe kila ligi. Mwilini ni nangeu na menyuzi kama gita. Kipi takacho nitisha. Hizi sura za kazi, sura za noma. Hatu kija na tanasha jetoni atakula dona. Chief, look. Sije fanya rombaya. Sisi tunarombaya. Sije fanya rombaya. Sisi tunarombaya. Slete bifu nta kuchinja. Slete bifu nta kuchinja. Vita zote tunashinda. Vita zote tunashinda. Kesi nane za unyang'anyi, mbili mada. Kweli unyama unyamani ya gorilla ada. Kavu kavu bila filter. Ubavu adofi Hitler. Kileta upumbavu mapu. I won't feel ya. I'ma kill ya. Chukulia action. Wana mdogo vema ungetulia accent. Temu ugoro wanza kutumia aspen. Unju captain, cheki na ingia na brass band. Toa simba weka Michael. Toa Michael fasa mesha timba beka title. Bona meza chache oya mwamba ugeza psycho. Nice flow, ndo kitu daily na wacha mna die slow. Half mad, half amazing, na go bananas. Wananyo grupo neza sema yule soja Hamas. Nyoro zote wazi pool party, no pajamas. Siro mbaya kweli wewe, so propaganda. Sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tunaromba, sisi tuna